Adik-adikku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang berikutnya berasal dari kisah patung sapi Bani Israel. Faedah-faedah apa saja yang bisa kita ambil dari kisah patung sapi Bani Israel? Maka adik-adik dengarkan baik-baik. Faedah yang pertama, para nabi dan rasul itu memiliki banyak keutamaan dibandingkan manusia biasa. Kemudian faedah yang kedua, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya faedah yang ketiga dari kisah patung sapi Bani Israel, di situ ada larangan bagi kita untuk mengikuti ajakan-ajakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah patung sapi Bani Israel, orang yang dilarang diikuti yakni Samiri. Samiri mengajak Bani Israel untuk menyembah patung sapi, maka tidak boleh diikuti. Kemudian faedah yang keempat dari kisah ini adalah kita tidak mudah tertipu dengan keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan yang datang dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka hanya melakukan tipu daya. Mereka dibantu oleh syaitan-syaitan, oleh jin-jin untuk melakukan tipu daya. Jadi kita tidak usah tertipu dengan tipu daya mereka, tidak usah tertipu, karena itu hanya tipu daya. Kemudian faedah yang kelima, wajib bagi kita untuk menaati perintah Allah dan Rasulnya, dan larangan untuk berbuat ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Yang berikutnya, faedah yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan sesembahan-sesembahan selain Allah dan para penyembahnya. Jadi sesembahan-sesembahan selain Allah seperti tadi patung sapi itu, patung sapi Samiri, dan juga para penyembahnya, penyembah patung sapi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka serendah-rendahnya, sehina-hinanya di dunia dan di akhirat. Berikutnya faedah yang ketujuh, wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita jatuh pada perbuatan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Jadi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedelapan, di situ kita bisa mengambil faedah bahwa dakwahnya para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid, dari nabi yang pertama, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya mereka adalah satu, yakni dakwah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi adik-adikku sekalian beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari kisah patung sapi Bani Israel.